Jadi sudah kenyang dengan jasa mengumpul amalan kembali kepada Allah yang dipanggil nafasnya bukan rohnya. Ya ayyuhan bukan nafsul mutmainnah. Kalau jadi ilmu di jamal di atas manusia bukan rohnya lagi, tapi nafasnya karena sudah membawa amal. Karena roh ada di dalam jiwa, kadang-kadang jiwa manusia itu sempit, ingin kesalahan sulit, diingatkan zakat susah. Sampai pernah kejadian beberapa minggu yang lalu, saya ini lupa, pernah tadi sampai di sini. Penyakit lupa itu sepandainya apa? Sudah lupa, sudah? Di satu komplek besar ada masjid yang bagus, bagus gini seperti ini. Ada kejadian, kisah nyata. Subuh-subuh datang seseorang, buka pintu masjidnya, kemudian keadaan sungguh sendiri. Ditunggu gak ada yang datang, sholat sendiri, dikomat sendiri, sholat sendiri, sekaligus jadi imam, jadi makmum, karena gak ada yang datang. Sampai menjelang syuruh gak ada satupun yang datang, padahal komplek yang bagus, orang yang banyak, sering kelihatan beraktivitas, masjidnya luas. Karena penasaran, jam 9 gak ada yang masjid, menunaikan sholat duha. Setelah rebuka sengaja dia ada lagi. Ternyata saat ada yang datang banyak pak. RT-nya datang, tetangganya datang, sampai sekuritinya satpamnya datang. Itu langsung marah-marah. Ini bahasa kita ini, maaf ya sekali lagi. Kamu ini sakit jiwa ya, kok ada yang segini? Itu jawaban yang itu bagus sekali. Kalian yang sakit jiwa, saya ada di setengah lima hari gak ada yang datang, kok yang sembilan saya akan pada datang. Jadi kadang-kadang saya ingin sampaikan, jiwa kita itu begitu sempit, kadang-kadang suka aneh. Kalau membangun masjid itu cepat. Nanti gak kelihatan itu, Pak Haji, Ustaz Mami. Insya Allah itu dibilang akan cepat. Tapi kalau sudah jadi, datang ke masjidnya, subhanallah. Kadang-kadang sulit, masih sempit. Padahal Pak, di zaman Nabi itu, untuk datang ke masjid itu, sangat terlalu. Abdullah bin Abi Umi Bakhtu, seorang yang buta matanya, satu kali mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tinggal jauh dengan masjid, lalu aku tidak punya penuntun, boleh tidak kira-kira aku mendapatkan rukhsah untuk sholat di rumah di atas masjid? Apa jawaban Nabi? Apa engkau wahai sahabatku masih bisa mendengar suara Nabi? Kata Abdullah bin Abi Umi Bakhtu, na'am ya Rasulullah, banyak ya, saya masih mendengar. Kata Rasulullah, selama kamu masih bisa mendengar adzan, langkahkan kakimu ke jalan ke masjid, lakukan sholat di masjid. Padahal jalan rumah Abdullah bin Abi Umi Maktum itu bukan jalan yang dekat, cukup jauh. Jaraknya jauh, matanya buta, masih bisa mendengar sholat adzan, kata Nabi, langkahkan kakimu. Bahkan ada orang yang hanya sekedar untuk mendapatkan hadis Nabi, itu jalan dari Madinah ke Syria. Jarak dari Syria ke Madinah itu, kalau pakai bis sehari semalam, ini jalan kaki. Dua kali perjalanan dari Jalan Kudus ke Wasem ini. Jalan kaki. Untuk apa? Cukup mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Orang kita sekarang agak aneh. Dibuat oleh Allah maksudnya. Kan? Bagus. Zaman Nabi tidak ada kertas kali. Fasilitasnya lengkap. Mikrofonnya bagus. Kalau taklim pada snack-nya, ustadznya langsung datang ke masjidnya. Tapi belum juga mau datang ke masjid. Kalau sudah diberikan fasilitas yang bagus, dekat rumah, alatnya lengkap, belum juga mau belajar dan mengembangkan ilmu serta beribadah. Dengan cara apa lagi Allah harus memberikan dan mengingatkan kita semua? Dengan cara apa lagi? Sedangkan ajar sudah terlalu. Dan Allah mengarahkan kita, yuk menjadi besok datang ajal apa yang sudah kita persiapkan. Saya sering mengingatkan hati-hati, setan zaman tadi dan zaman sekarang itu beda kualitasnya. Awas, zaman sekarang lebih profesional setan. Zaman Nabi Khalifah riwayat Abu Hurairah, kalau kata setan sendiri, kalau aku datang bacakan ayat kursi, aku langsung lari. Bacakan lari. Zaman sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan kursi. Sudah dibacakan ayatnya, pasti juga ya. Kita kembali. Kalau ingin dicatat diperzinahkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah bulan Syaban dipersiapkan oleh Nabi untuk memuaskan hati, diperbaiki ibadah. Dan yang sering dilakukan oleh beliau meningkatkan puasa sunnah di bulan Syaban. Apa dalilnya? Dalam agama ada dalil yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis ke-32, riwayat Imam Muslim nomor hadis 171, riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis ke-30, riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis ke-52, dan riwayat Muwatta, riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta nomor hadis ke-56. Semua redaksinya sama dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan Siti Aisyah. Bukan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Syaban. Upaya memperluas jiwa yang sempit ini dalam bahasa fikih dan bahasa Arab dinamakan dengan tarhib. Upaya memperluas jiwa yang sempit ini melebarkan hati yang sempit untuk menerima dengan mudah perintah Allah dinamakan dengan tarhib. Jadi tarhib Ramadan itu artinya bukan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sering-sering tarhib itu dimaknai dengan menyambut kedatangan Ramadan. Dari kata tarhib ini muncul kata marhaban. Marhaban itu artinya bukan selamat datang, bukan. Di Arab itu kalau ada tamu datang kita ucapkan marhaban. Apa artinya? Artinya adalah menyambut saudara kita yang datang dengan komitmen seorang mengatakan, wahai saudaraku, silakan datang, aku terima, aku menerima kedatanganmu dengan jiwa yang puas, hati yang lapang. Ingin apa saja silakan, semoga aku dapat memenuhi. Jadi kata marhaban itu artinya menyambut dengan jiwa yang puas, yang lapang, siap memberikan apa saja yang dibutuhkan. Tarhib Ramadan adalah upaya meluaskan jiwa kita yang sempit, yang tadinya kalau diminta oleh Allah untuk sholat sekali tunda-tunda, yang kalau ngaji kadang-kadang seandainya, yang kalau zakat kadang-kadang kalau belum waktunya muncul ya, sudah enggan dikeluarkan, dilatih oleh Nabi dicontohkan di bulan Syaban agar luas jiwa itu. Apa fungsinya? Ketika Ramadan datang, jiwa kita sudah luas. Ketika Ramadan datang, hati kita sudah siap menerima segala perintah Allah. Salatnya jadi mudah dilakukan. Ngajinya yang tadinya cuma 5 ayat jadi 10 ayat. Zakatnya yang tadinya sulit dilakukan sekarang belum diminta sudah diberi. Saat penolak. Jadi upaya semua ini dinamakan dengan tarhib. Bapak ibu sekalian, kenapa tarhib itu penting? Karena ternyata dalam ayat yang dibacakan tadi surah Al-Baqarah 183, masya Allah bacaan Qurannya secara harinya bagus sekali. Allah memberikan 3 rahasia utama. Diisyaratkan dalam ayat ini ada orang yang ternyata dalam puasanya itu tidak berlaku sama sekali. Intinya tidak berhasil puasanya. Karena itulah Nabi mewanti-wanti kalau bisa semua umat itu berhasil puasanya, tarhib dulu di bulan Syaban. Apa rahasia di balik ayat ini? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Saya berikan 3 saja di sini. 1. Ayat ini diawali dengan huruf ya. Ya. Saya ingin sampaikan dan berikan rumus. Huruf ya ini dalam Quran terulang sebanyak 360 kali. Kata ya terulang sebanyak 360. Jadi kalau saya bahas satu-satu sampai 360 kan selesai. Jadi intinya saja Pak ya, Ibu. Kalau ada kata ya yang membuka ayat Quran, ini mengisyaratkan di antara maknanya, perhatikan cermati betul kandungan berita yang akan disampaikan. Jadi setiap ayat Quran yang dibuka dengan ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas, ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum, dan seterusnya mengandung arti cermati, perhatikan, dalami dan pelajari kandungan berita yang akan disampaikan. Itu fungsi hukumnya. kalau lihat sini belum tadi Al-Ladina, Al-Ladina terulang sebanyak 1.800 kali dalam Al-Quran. Kalau kita bahas satu-satu tidak selesai. Nah, kenapa penting dipelajari ini? Karena ternyata ujung ayat di Al-Baqarah ini, ayat kuasa ini, itu ditutup dengan kalimat yang sangat unik. Apa keunikan itu? Satu, ayat ini ditutup dengan kata la'allahu sebelum datang. Kata la'allahu ini terulang sebanyak 68 kali dalam Al-Quran. Di dalam bahasa Arab, kalau setiap ada kata la'allahu dalam Quran, ini menunjukkan bahwa tujuan satu ibadah dan hasil satu ibadah tidak mungkin bisa didapatkan kecuali bila prosesnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi, kalau ada kata la'allakum dalam Al-Quran, kadang-kadang la'allak, kadang-kadang la'allakum. Kalau la'allak cuma 3 kali dalam Al-Quran, la'allakum 68 kali. Kalau ada kata la'allakum dalam Al-Quran, Allah ingin memberi isyarat bahwa tujuan dibalik ibadah atau hasil dibalik ibadah yang kita harapkan itu tidak mungkin bisa diraih kecuali bila proses ibadahnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika Allah berfirman tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya perilaku kita menjadi takwa, tidak setiap yang puasa itu akan takwa. Tidak setiap orang Islam yang menjalani puasa itu perilakunya akan baik. Karena itulah Nabi mewanti-wanti, rubbal sha'in laisa lahu min siyami illa al-ju' wa al-'ash. Tidak sedikit orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa di antara ciri orang yang berhasil puasa ini? Ini penting diketahui Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ini saya lihat usianya rata-rata ini sudah 17 tahun ke atas. Pas kita tanya, artinya puasanya sudah sering ditunaikan, sudah banyak. Ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali, mungkin juga ada yang 40, 50 kali. Sekarang ada pertanyaan, puasa kita yang dulu diterima atau tidak? Kata tertakun ini, itulah parameter yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau kita ingin tahu puasa kita diterima atau tidak, pelajari kata tertakun ini. Kalau kita buka mushaf, seperti tadi terjemahan, selalu kalimatnya menyampaikan agar kalian bertakwa atau supaya kalian bertakwa. Kata takwa itu minimal oleh Quran diungkapkan dengan dua kata, satu muttaqin, yang kedua takwa atau yang takwa. Kalau ada kata muttaqin, itu yang ditunjukkan, yang dimaksud Quran ini. Alif lam mim dzalikal kitab wa la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin di sana pelangi. Tapi kalau ada kata takun, yang takun yang dimaksud bukan orangnya, perbuatannya, sikapnya, perilakunya. Jadi tujuan puasa itu ingin merubah perilaku kita dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Ingin merubah perbuatan kita dari yang tadinya tidak baik menjadi takwa lebih baik. Ingin merubah tuturan kita yang tadinya selalu berkata yang buruk menjadi lebih baik. Kalau disebutkan perbuatan, ini maknanya tiga. Satu, perbuatan hubungan kita dengan Allah, hablu minallah, ini dilambangkan dengan ibadah ritual. Jadi ketika orang menyebut ta'allamu tattaqun, ini menunjukkan orang yang takwa perbuatannya dengan Allah, ibadahnya itu baik. Salatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, itu takwa perbuatan. Yang kedua, hubungan dengan manusia, hablu minannas. Disebutkan orang-orang yang punya perbuatan takwa dengan manusia itu bagus. Awas, ada orang yang masuk neraka, bangun di akhirat, padahal hubungan hablu minallah bagus. Salatnya rajin, puasanya bagus, zakatnya tidak pernah telat ditunaikan, tapi kata Nabi dia orang bangun masuk neraka. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5011. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada sahabat, ada dulu dan muflis, tahu tidak kalian orang yang bangun itu siapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, al-muflis ufri nampak yang dilakukan oleh Allah dan Allah. Orang muflis yang bangun itu, menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang sekejar pun, tak ada aset sedikit pun. Jadi uang tak punya, aset tak ada. tapi diuruskan oleh Nabi dengan bahasa yang sangat luar biasa. Al-Mufli sumin umatnya, orang yang bangun dari umatku itu, bukan umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi dari umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bukan termasuk di dalam ini. Tidak cukup dengan kami. Pelajaran kita amal. Al-Mufli sumin umatnya, orang bangun dari umatku itu, yakti yawmal qiyamah di sholatim, akan datang di hari akhirat nanti dengan pahala sholat yang baik. Wazakatin dan zakat yang baik, tak pernah telat. Wasiyamin dan puasa yang rajin. Jangan kan yang wajib, yang sunat pun rajin. Tapi teruskan aksinya, wajib dikonsyatkan. Tapi sungguh saat ini ya, dia juga membawa dosa, saya mencaci dan berselisih dengan istrinya. Waktu dan rahada, saya menuduh kepada sini. Wa'akkan al-mana hadha, seni korupsi, mengambil harta orang suci. Wa'asaka kadana hadha, dan demam menumpahkan darah. Wa'akawa hadha, seni perkelahi. Wa'akawa khabunan dari hasanat ini, saat di akhirat diambil pahala kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi kalau bapak kan rajin sholat, tapi juga rajin berselisih, rajin ribut, itu pahala sholat kita diambil pada orang yang dizalimi. Kalau kita ambil zakat, tapi gemar dan kelani, gemar dan kelani, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang zalim. Kalau habis tabungan pahala kita, masih banyak kejelekannya, makin banyak hasanat tubuh, maka diambil kejelekan orang yang kita zalim itu, diberikan kepada dia. Dan langsung fakulih hati mati, dimasukkan orang itu ke neraka. Hampunin Allah yang bagus dengan manusianya. Karena itulah saya sampaikan, hubungan dengan manusia sekalipun ibadah kita bagus, tetap pelihara kita. Jangan saling gemar berselisih, gemar menyalahkan, gemar menjadi yang paling benar. Gabungkan diri kebaikan dengan baik. Yang ketiga, hubungan dengan lingkungan ini yang paling penting. Takwa ini, awas, ini parameternya. Semua hubungan dengan Allah, manusia dan makhluk diungkapkan oleh Allah dengan bahasa takwa. Dalam bahasa Arab, kalau ada huruf ta atau yang depannya diakhiri dengan waw dan nun, umun tak takun, yang takun, tak galun, yak galun, depannya tak atau ya, ujungnya umun, ini memiliki tiga makna dalam bahasa Inggris. Satu, present, sekarang. Yang kedua, continuous, terus berlangsung. Yang ketiga, future, di masa depan. Jadi ketika Allah menyebutkan orang yang puasanya itu bagus tak takun, supaya dia takwa, perbuatan takwanya ini dibingkai dengan tiga mata tadi. Jadi orang yang sukses puasanya, saat awal-awal Ramadan, dia bagus ibadahnya. Rajin, jamaahnya rajin, penuh masjidnya. Salatnya rajin, baca Qurannya juga rajin. Tapi tetap pun kontinu, bukan awal Ramadan saja. Saat pertengahan Ramadan tetap istiqomah. Akhir Ramadan tetap juga bagus. Ayat ini seolah-olah ini memberikan isyarat, ada orang yang kalau awal-awal Ramadan lalin dia datang ke masjid jamaahnya penuh sampai akhir. Mulai itu, itu pertengahan Ramadan ada semajuan peningkatan, maju sampai dari 10 sah tinggal 3 sah. Akhir Ramadan jadi lebih meningkat, tinggal 1 sah. Persis pertandingan bola penyisihan banyak, perempat final 38 grup, semifinal 4 grup, final 3 juaranya satu. Nah, yang paling menarik tidak cukup selesai Ramadan, tapi future setelah Ramadan masih kita pertahankan. Jadi orang yang sukses puasanya itu kalau di Ramadan rajin jamaah, setelah Ramadan pun tetap rajin jamaahnya. Ayat ini seolah-olah ingin memberikan isyarat ada orang yang kalau di Ramadan dengan manusia yang bagus Ramadan dicatat ini pantinya tiang jadi tiang pun sebelah pak. Sudah kau kepake miskin B. Setelah Ramadan kembali ke alam masing-masing. Ramadan rumah berkerudung. Setelah Ramadan kembali ke alam masing-masing. Ramadan sholat jamaah. Setelah Ramadan nah, biasa. Orang yang sukses puasanya stabil dia. Ya. Sekarang dia ditanya sama-sama. Jawab pihak saya. Tidak usah disampaikan. Jawab pihak. Kira-kira kita ada di mana? Meningkat. Menurun sedikit atau hilang sama sekali. Kalau meningkat stabil, tingkat depan. Kalau meningkat stabil, itu tandanya bagus. Kalau menurun lampu kuning, Tapi kalau hilang sama sekali, lampu merah ada. Tapi saya yang setempat ini, ibu-ibu dan bapak semua, insyaAllah puasa yang diterima yang kemarin-kemarin. Sebab kelihatan wajahnya mencahaya. Kenapa bulan lampu? Teruskan. Karena itulah mari kita persiapkan di bulan Syakban. Kenapa penting disiapkan, ibu bapak? Saya akan menutup terakhir tentang salat sendiri, supaya kita kembali kepada Islam yang lain. Pak, ibu, Nabi memberi peringatan keras. Hadis sahih, hadis sahih. Ketika beliau akan berkhutbah yang kelima, tiba-tiba Jibril berkata, "Mu'jan, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka, celaka bagi itu. Orang yang sudah disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, tapi tidak mampu diampuni dosa-dosa. Celaka orang yang sudah disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan tidak mampu diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, amin. Amin. Di antara sekian waktu, keadaan dan tempat yang mampu mengubahkan dosa-dosa kita sebesar apapun, tidak ada waktu lain kecuali bulan Ramadan. Amrah mengubahkan dosa saat keluar setelah Ramadan. Jumat antara Jumat dengan yang lainnya, setiap Jumat ke Jumat mengumpulkan dosa, ya itu sih. Sholat antara satu dengan yang lainnya mengumpulkan dosa, ya itu sih. Tapi Ramadan, baik kecil atau besar, kalau kembali kita kepada Allah, istighfar kita di dalamnya, bertobat menjadi baik amal kita, Allah kira-kira Muhammad akan dalam lintang diri. Hadis lagi, diwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam hadis yang nomor 2209, Nabi menyampaikan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, yakin, semangat dia, wa ihtisaban, dan di situ dia ihtisaban, bermuhasabah, mengukur kesalahan-kesalahannya, dia evaluasi, ditingkatkan amal kebaikannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya yang pernah dilakukan sebelumnya. Tidak disebutkan kecil atau besar, tandanya yang besar pun diampuni. Karena itu Jibril mengatakan, ketahuanlah, celaka orang, sudah